berteman gelisah hati. Selalu ku nantikan dia melintasiku. Aku bahagia meski hanya memandangmu. Tiap aku di saja tetap terhalang. Buruklah aku hingga tak terlihat olehmu. Terima kasih.